curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, Cukun. Dalam rangka menyambut tahun baru Imlek, Yes Radio Banggaan Cilacap kerjasama dengan Perbamas, Persatuan Bakul-Bakul Mas, mengadakan kuis berhadiah mas. Dan setelah diundi, ternyata wong-wong Yes Radio trok sing uli. Gajal, diarani licik yang onoh. Tapi yang membenahi diri kak trok sing doyan hadiah, Kang. Yuk, pokoknya ini BKBN pada doyan, pada mangas-mangas dunia. Mudahnya sing itu dari wongnya kabeh. Selamat dan sukses ya. Untuk sing pertama, Ari Abdul Wahab, reporter Yes Radio. Yang kedua, Helmi Nur Ardiansah, General Manager Yes Radio. Rina Wulandari, News Manager Yes Radio. Dan Aris, manajer ketiga baru dipecat, Mang Ude ya. Silakan, Anda berempat berhasil memenangkan hadiah berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang emas. Nah, untuk menyesuaikan ukuran, dari menko norak kecilikan norak kegedean, segera ya kirimkan potongan leher, tangan, dan jari Anda masing-masing ke panitia. Masalah dengklang, arep ora wis bodo-bodo ngono. Sing penting iki kan kalung wok, tenang wae. Terima kasih dan sampai jumpa di kuis berikutnya. Pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, Cukun. Curanmor.